ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين جمع صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kembali diberi kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap sisi kehidupan kita, khususnya pada kesempatan pagi ini sebagaimana doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma barik fi bukuri ummati, Allahumma barik fi bukuri ummati. Dimaklumkan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan kita masih di bab tentang maksiat yang mengharuskan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa masalah sudah dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang pertama, orang yang makan riba. Yang kedua, orang yang muhallil, muhallalahu. Kemudian yang ketiga, pencuri. Yang keempatnya, peminum khamr. Yang kelimanya, orang yang merubah batas-batas tanah. Yang keenamnya, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan yang kelimanya, ketujuhnya, orang yang menjadikan binatang atau benda-benda yang bernyawa ini sebagai sasaran panahnya untuk latihan. Kemudian yang kedelapannya, laknat Allah bagi para mukhannatsin, para laki-laki yang seperti wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Kemudian selanjutnya yang ke-9, wala anna man dzabaha li ghairillah. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang sudah meninggal atau untuk wali atau untuk orang-orang tertentu yang mereka agungkan. Atau juga seperti juga untuk bedah bumi, sedekah laut, ya, sor tanah istilahnya itu, dan semisal itu, maka ini dilaknat. Dan ini adalah termasuk syirik yang besar. Karena Allah mengatakan, fasallil rabbika wanhar. Salat dan sembelihlah hanya untuk Rabbmu. Dan siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan dengan syirik yang besar, yang mengeluarkan pelakunya ini dari agama. Meskipun dia sholat, dia zakat, dia haji dan mengaku dirinya sebagai muslim, kalau kemudian menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan laknat dan keluar dari agama. Sebagaimana juga kisah riwayat yang meskipun dilemahkan dengan dikuatkan dengan beberapa riwayat yang lainnya tentang kisah seorang dari Israel yang dia masuk surga karena seekor lalat dan juga masuk neraka juga karena seekor lalat ini. Di mana dia harus melewati satu tempat yang dipaksa untuk berkorban. Maka yang satu mengatakan ketika ditahan mengatakan berkorbanlah meskipun hanya seekor lalat. Maka Allah tidak mengatakan aku tidak pernah berkorban kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah. Maka ini selamat meskipun dia dibunuh dan kemudian dia masuk dalam surga. Namun yang satunya kemudian dia mencari seekor lalat dan kemudian pun juga mati yang akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ini laknat Allah bagi yang berkorban. Atau bernadar juga banyak yang melakukan seperti itu di sisi kuburan para wali atau dikatakan orang soleh dan semisalnya. Kemudian yang ke-10-nya, wala anna man ahdatha hadatan aw awa muhditan. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang ahdatha hadatan. La'anallahu man ahdatha hadatan, yang membuat atau mengada-ada sesuatu yang baru dalam perkara agama. Yani membuat kebid'ahan. Orang yang membuat kebid'ahan ini dilaknat. Yani membuat-buat sesuatu yang baru yang tidak dituntunkan oleh syariat, tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini adalah terlaknat. Au awa muhditan, atau melindungi orang yang berbuat kebid'ahan. Ya. Orang yang melindungi pada yang berbuat kebid'ahan. Ini juga berbahaya. Meskipun dia tidak berbuat, melindungi. Melindungi orang-orang yang berbuat kebid'ahan, ini juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11-nya, wala'ana al-musawwirin. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada para tukang gambar. Ini tentunya adalah gambar-gambar yang bernyawa. Ini hadisnya sangat banyak sekali tentang haramnya gambar-gambar yang bernyawa. Untuk kita hati-hati dari masalah ini, la'anallahu al-musawwirin. Banyak riwayat. Seperti ketika riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Beliau membuat makanan, membuatkan makanan, kemudian mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah datang, kemudian didapatinya ada gambar, Rasulullah tidak mau masuk. Kemudian Ali pun menjumpainya dan mengatakan, mengapa kau tidak mau masuk? Dan kemudian Rasulullah menjelaskan alasannya, karena di situ ada gambar, dan gambar-gambar ini menyebabkan malaikat rahmah ini tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar. Demikian pula riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tatkala Rasulullah pulang dari perang Tabuk pun juga dibentangkannya sitar, dibentangkannya korden yang bergambarkan kuda terbang, yang menunjukkan maunya adalah menyambut Nabi alaihi wasallam dari perang, yang menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dari perang dengan seperti itu. Namun ternyata Rasulullah pun juga tidak mau masuk. Dan hadis-hadis yang lainnya, yang dimana nanti di yaumul qiyamah orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan dituntut untuk memberikan nyawa, untuk memberikan nyawa kepada gambar yang dibuatnya. Sebagaimana gambar ini juga merupakan sebab kesyirikan pada umat manusia, adalah disebabkan karena gambar dari umatnya kaum Nabi Nuh alaihi salam. Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Ini awalnya adalah gambar saja, kemudian menjadi patung. Hanya seandainya juga pun juga hanya sekedar mengingat sebagai dikroyat atau sebagai monumen, yang akhirnya kemudian ganti generasi syaitan membisiki, dan kemudian akhirnya disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Ini bahayanya. Kemudian yang ke-12-nya, wala anna man amila amala qaumi Lut. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang berbuat seperti perbuatannya kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Yani dengan liwat, ya. Homoseksual, ya. Dan yang semisalnya ini dilaknat orang-orang yang mendatangi sesama jenis atau berhubungan sesama jenis. Ini dilaknat. Dan Rasulullah mengatakan al-fa'ilu maf'ul wal maf'ul, ini dibunuh. Hukumannya adalah orang yang berbuat dan yang pelaku atau objeknya sama-sama dilaknat, dan juga hukumannya sama-sama dibunuh. Ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan dihujani batu dari langit, demikian pula dibalikkan bumi mereka. Di dalam ayat disebutkan waja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atas kemudian di bawah, di balik buminya ini. Kemudian juga dihujani batu dari langit. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Ini hukuman bagi orang-orang yang berbuat liwat. Kemudian yang ke-13-nya, wala ana man sabba abahu wa ummah. Laknat Allah bagi yang mencela kepada bapaknya atau ibunya. Ini pada kedua bapaknya atau ibunya, mencela secara langsung atau kemudian menyebabkan orang tuanya, bapak ibunya itu dicela oleh orang lain disebabkan karena dirinya mencela orang tua orang lain. Menjadi sebab orang tua dicela, ini juga masuk dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya adalah durhaka. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Kemudian yang ke-14-nya, wala ana man kamaha a'ma 'ala at-tariq. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang kamaha a'ma, yang memalingkan orang yang buta dari jalannya. Artinya nyasarkan, ya. Nyasarkan orang yang buta dari jalan. Ini misalkan di apa? Dimain-mainkan atau untuk ini tidak boleh. Ya. Ini mestinya ditunjukkan, dituntun kepada jalan, ya, yang sesuai. Malah kemudian misalkan di apa, jatuhkan ke lubang atau apa misalkan, atau mungkin di depannya ada kotoran supaya, nah, ini kemudian disengaja seperti itu. Ini orang seperti yang membuat seperti ini adalah dilaknat. Ya. Kemudian yang ke 14-nya atau ke-15-nya, wala ana man atabahimatan. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang berhubungan dengan binatang. Berhubungan dengan binatang ini adalah dari syudud jinsi. Ini ke apa namanya? Keanehan-keanehan dalam seksual, ya. Ini berhubungan dengan binatang. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-16-nya, wala ana man wasama dabatan fi wajhiha. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mentato binatang di wajahnya. Mentato binatang di wajahnya. Dan tato ini adalah sesuatu yang terlarang. Dalam pada binatang saja dilaknat, bagaimana pada manusia? Mimbabi Allah. Tentunya adalah lebih utama bagi manusia. Nasallallahu alaihi wasallam. Menjadi kebanggaan, menjadi tren, atau bahkan menjadi sebuah gaya hidup, ya. Artinya menjadi suatu kebanggaan. Na'udzubillah, subhanallah, dan ini adalah dilaknat. Sebagaimana juga hadis-hadis yang menyebutkan laknat bagi al-washimah wal mustawshimah. Laknat bagi wanita yang mentato dan yang minta ditato. Kemudian yang ke-17, wala ana man dharra musliman aw makara bihi. Dan laknat Allah Subhanahu wa taala bagi yang memberi madharat kepada seorang muslim. Mencelakakan, mencederai kepada seorang muslim atau membuat makar untuk mencelakakan seorang muslim. Ini azim, ya. Sangat besar permasalahannya. Untuk kita jangan su'udan, kalau toh su'udan sekedar, artinya ini pun juga sesuatu yang tidak dibolehkan. Berawal dari su'udan, prasangka yang buruk, kemudian bisa merembet kepada bagaimana untuk kemudian dengki, dan bagaimana untuk kemudian berbuat mencelakakan kepada seorang muslim, atau bahkan kemudian membuat makar. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilaknat. Dan sesungguhnya kalau dilaknat ini adalah dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-18, wala ana zawaratil qubur wal muttakhidin 'alaiha al masajid wasuruj. Dan yang ke-17-nya, bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada para wanita-wanita tukang ziarah kubur. Wanita-wanita tukang ziarah kubur, wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-sujud, dan orang-orang yang menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Artinya dijadikan kubur sebagai masjid, kubur itu dijadikan tempat ibadah. Lebih lagi juga didirikan bangunan masjid di kuburan. Ini sesuatu yang tidak dibolehkan. Jadi antara kuburan dengan masjid bergabung, ini sesuatu yang tidak dibolehkan. Kata para ulama mengatakan sholatnya sah tapi berdosa. Sholatnya sah tapi berdosa. Maka ini karena dan juga mendapatkan laknat. Karena Rasulullah SAW bahkan ini sampai menjelang meninggal. Menunjukkan Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-yahud wa al-nasara ittakhadu quburu anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani tatkala mereka menjadikan kubur-kubur para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kalau kubur para nabi yang jelas mereka orang mulia itu saja tidak dibolehkan, maka bagaimana mandunahum, orang-orang yang selain atau derajatnya di bawah mereka, lebih tidak dibolehkan lagi. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini laknat Allah bagi, dan di sini dikatakan zawarat, kan biasanya umumnya adalah para wanita suka seperti ini. Suka ziarah kubur. Ini yang dengan sekarang bukan ziarah kubur, ini adalah wisata, wisata religi katanya ya. Bahasanya keren ya. Tapi ini adalah orang-orang menghadangkan dirinya kepada laknat. Hakikatnya orang seperti ini adalah orang-orang yang menghadangkan dirinya kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Anggapannya ibadah. Yasabuna annahum yuhsinuna sunnah, menyangka kalau mereka berbuat kebaikan. Maka ini kenikmatan bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu masalah ini ya, kepada kita dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Dan inilah ilmu. Bagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, inilah ilmu. Kullul ulum sibal Qur'an mushghilatun illa al-fiqh wa al-hadith fid din. Al-ilmu maqala qila haddathana wa ma siwa dzaka waswasa syaitan. Ini kata Imam Syafi'i, ini mengatakan kullul ulum, semua ilmu siwal Qur'an mushghilatun, selain Al-Qur'an ini hanya menyibukkan saja. Illa al-fiqh wa al-hadith fid din, kecuali fikih dan hadith dalam masalah agama. Kemudian beliau berikan definisi ilmu, al-ilmu maqala qila haddathana. Ilmu itu adalah qala haddatsana fulan an fulan an rasulillah, ini ilmu. Wa ma siwa dzaka waswasa syaitan, selain itu ini bisikan-bisikan syaitan saja. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita dengan perkara agama ini, ya ini insyaallah taala merupakan alamat atau tanda kebaikan. Man yuridillahu bi khairin faqih fid din, siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan akan dipahamkan dengan perkara agamanya. Kemudian yang ke-19, wala ana man afsada imra'atan ala zawjiha aw mamlukan ala sayyidihi. Laknat Allah Subhanahu wa taala orang yang merusak wanita atas suaminya atau merusak seorang budak atas tuannya. Ini menjadikan wanita ini untuk merusak kepada suaminya atau juga budak kepada tuannya. Ini menjadi sebab. Ini banyak seperti itu karena wanita ini adalah banyak dijadikan sebagai anak. Sebagai anak, karena wanita itu sendiri merupakan fitnah, dan ini sering dijadikan alat untuk bagaimana merusak kepada rumah tangganya atau bahkan merusak kepada masyarakatnya. Ini adalah wanita. Maka suatu masyarakat itu adalah sangat diukur dengan wanitanya. Jika wanitanya baik, insya Allah masyarakat itu baik. Tapi jika wanitanya tidak baik, ini sudah sebagai barometer. Jelas tadi masalahnya adalah wanita. Ini jika seorang wanita itu menjaga kepada harga diri dan kehormatannya, maka inilah yang insyaallah taala senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-20, wala ana man atamra'atan fi duburiha. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mendatangi istrinya di duburnya. Ini berhubungan suami istri di duburnya, ini sesuatu yang terlarang dan ini adalah dilaknat. Maka ini juga satu hal yang tidak dibolehkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya ini dalam ayatnya nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum. Ini sesuai dengan apa yang min haitsu amarakum Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Ini berhubungan, boleh silakan berhubungan. Tapi sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya meskipun berhubungan suami istri mungkin perkara tabu nih ya. Tapi ini tidak boleh kemudian seseorang itu seenaknya sendiri. Ada aturannya. Ada tuntunannya. Ya, tidak boleh kemudian kita membatasi, mengharamkan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau juga sebaliknya ya. Menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmatnya agama ini, sampai dalam masalah seperti ini pun juga ada tuntunannya. Artinya di sini juga ada nilai kebaikan, ada nilai pahala. Maka ini indah sekali dari kebaikan-kebaikan agama Islam ini. Kemudian yang ke-21, wa akhbara anna man batat muhajaratan li firash zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tusbih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan bahwa ini yang ke-20, seorang istri yang dia bermalam tidur di malam hari memboikot ranjang suaminya, ya, artinya tidak mau tidur bareng dengan suaminya, ini dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. Ya. Dilaknat oleh para malaikat sampai paginya. Ini ketika seorang wanita menghajar, memboikot suaminya tanpa sebab-sebab yang syar'i tentunya, ini dilaknat oleh para malaikat sampai pagi harinya. Kemudian yang ke-21, maka ini suami ini bagi seorang wanita adalah merupakan jalan, adalah merupakan persimpangan jalan. Artinya di sini mau surga dan nerakanya ini adalah pada suaminya. Untuk bagaimana kalau dia taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf, maka ini adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ta'at ba'laha wa hasanat farjaha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'." Jika seorang wanita menjaga salatnya 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga harga diri dan kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka nanti dia berkiam akan dikatakan masuklah engkau dalam surga dari pintu mana yang engkau sukai. Indah sekali. Namun sebaliknya, kalau menghajar, ini adalah neraka dan laknat baginya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang ke-22, wala ana man intasaba ila ghairi abi. Dan laknat Allah Subhanahu wa taala bagi yang menisbatkan kepada yang bukan bapaknya. Anak adopsinya. Anak adopsi ini dilarang, tidak dibolehkan untuk dinasabkan kepada bapak asuhnya, bapak angkatnya. Dan ini dilarang. Al-Quran was sunnah pun melarangnya. Di awal surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Maja'ala lirajulin minkum min zawjatin, maja'ala zawjukum malaikatan tutahhiruna minhunna ummahatikum, wa maja'ala adniyakum abna'akum." Wa ma ja'ala adayakum abna'akum. Jangan engkau panggil adayakum abna'akum, orang-orang yang engkau panggil sebagai anak, angkat sebagai anak, ini jadikan sebagai anak-anak kalian. Dzalikum qaulukum bi afwahikum, kata Allah. Itu adalah ucapan-ucapan kalian dengan mulut-mulut kalian. Wallahu yaqulul haqqo wa huwa yahdis sabil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dengan hak, dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Maka ini anak adopsi tidak boleh dinasabkan kepada bapak angkatnya. Dan ini tetap orang lain, bukan siapa-siapa. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengadopsi baik. Mengadopsi anak satu hal yang baik. Rasulullah juga mengadopsi. Mengadopsi Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini seorang anak adopsinya Rasulullah SAW, anak-anaknya Rasulullah SAW. Namun ternyata Rasulullah tidak menasabkan. Dan bahkan setelah istrinya dicerai oleh istri anak adopsinya dicerai, Rasulullah yang mengambilnya. Zaid bin Haritha ketika menikah dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian perceraiannya disebutkan juga di surat Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnaha. Setelah Zaid, nama Zaid pun juga disebutkan. Ini satu-satunya yang disebutkan, sahabat yang disebutkan namanya dalam Al-Quran Al-Karim dan diabadikan. Ini, padahal dari anak orang yang budak. Kemudian dimerdekakan, diambil, dipungut anak. Setelah selesai dari suami, istrinya ini menceraikannya, zawajnya, kami nikahkan engkau dengannya. Dan jadi kebanggaan Zainab bin Jahash, di mana perceraiannya dan pernikahannya dengan Rasulullah diabadikan. Dan ini menjadi kebanggaan di antara para di hadapan para istri-istri Nabi, Zainab dan lain-lain. Dan ini merupakan yang paling dicemburui oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha setelah Khadijah, karena kebaikan-kebaikan yang ada pada Zainab binti Jahash. Juga saingan dalam masalah berderma. Ini yang paling juga dikatakan paling banyak berderma, berinfak, ini adalah Zainab. Ini jemaah yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita bahas pada kesempatan pagi ini, beberapa masih banyak beberapa lagi sampai pada poin yang ke-21 ya, dari yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis tadi ini, masalah ini disebutkan semuanya oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini. Lengkapnya ada di Riyadhus Shalihin. Nah, lengkap hadis tadinya. Ini wallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.